tapi bersinar dari sang rembulan. Hal itu buatku sulit untuk aku lupakan. Nanti sepeni turun bisa oleh gantimu. Kasih tisno putemu lembu jeruk ono batinku. Selembut siapa kabut pagi halus cintamu. Kini jadi tetes air mata basahi nuraniku. Terlanjur melebur sukmamu dalam sanubari. Hingga sampai kini rinduku tiada tak terhenti. Dan iso ketemu meneh rakitan sedih lawis. Bisa nambahi rasa kangen ati kang dawa. Mergo balik wis ra mungkin ngemis ati aku isi. Presented by Mira's Mac.